Mitra bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menggambarkan salah satu bukti nyata dari melencengnya implementasi amanat pasal 33 UUD 45 nyata terlihat dalam proses penyediaan transportasi publik, baik itu di darat, laut, hingga udara. Menurutnya, di negara maju Asia serta Eropa, transportasi publik dikelola oleh negara tidak dengan motif untuk mencari laba. Atau dengan kata lain, perusahaan negara pengelolaannya tidak dibebani dengan motif untuk mencari laba, namun tidak boleh merugi serta wajib menyediakan transportasi yang aman, nyaman, serta terjangkau harganya bagi setiap kalangan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jadi Bapak melihat hal yang salah dari sistem layanan publik seperti transportasi dan listrik, yang notabene menjadi hajat hidup orang banyak adalah adanya unsur kewajiban untuk mencetak laba ya Pak? Ya, hanya diperhitungkan sebagai komoditi, ya dihitung pemasukan untuk negara, hanya itu aja gitu. Fungsinya untuk masyarakat mana? Sekarang kan hitungannya cuma gimana nggak supaya saya nggak rugi. Kalau nggak rugi bikin PT dong. Bikin PT swasta, jangan BUMN pemerintah. Tapi Pak, bukankah sekarang ini seluruh perusahaan negara di bidang layanan publik telah menjelma menjadi perseroan terbatas? Karena semua direkturnya sama menterinya pikirannya dari duit kan enak. Saya nggak percaya itu ada di rut BUMN yang pikirannya untuk rakyat, untuk mengabdi omong kosong itu. Tanya itu Jonan, PT KAI pasti pikirannya cuma cari duit aja. Kebijakannya begitu semua. Lantas kalau perusahaan yang mengelola hajat hidup orang banyak memang tidak boleh mencari laba, apa yang terjadi jika mereka merugi, Pak Her? Nggak boleh rugi, tapi juga nggak boleh untung. Jadi dia harus memang untuk pelanggan, untuk user, untuk konsumen, untuk rakyat gitu. Dan itu perhitungannya auditnya adalah asas manfaat, kemanfaatan, bukan alas asas profit gitu, profitability. Oh, untungnya sekian, ruginya sekian, bukan itu. Oh, pemasukan negara sekian, bukan itu. Seberapa jauh dia bermanfaat untuk publik, itu aja titik, nggak ada lagi yang lain gitu. Dan inilah yang satu nafas dengan pasal 33 itu sebetulnya. Nah, ironisnya di tanah air, perusahaan-perusahaan pengelola hajat hidup orang banyak justru tidak untung, sementara kualitas layanannya kepada publik di bawah standar normal negara maju. Apa pendapat Bapak? Iya, karena itu otaknya masih terbelah itu biasanya yang mimpin itu. Antara pengen nyari untung, nggak mau rugi, kan karena ditekan-tekan atasannya juga gitu. Tapi masyarakatnya kalau bisa puas ya susah, nggak bisa. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Paz FM.